Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد جماعة sekalian, semoga majlis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis semisal ini mengingatkan kita dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa yatadarasuna fi kitab Allah illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali turun ketenangan kepada mereka. Allah beri ketenangan pada dada-dada mereka, kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka. Mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dikitali oleh malaikat-malaikat. Malaikat itu ridho dengan para penuntut ilmu agama. Malaikat menghadiri majlis-majlis zikir. Yang di majlis itu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut, diingat, dibaca ayat-ayatnya, dipelajari kitabnya Al-Quran, juga sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beri mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat Allah, dikitari oleh malaikat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka di kalangan malaikat di sisinya. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa memanfaatkan majlis yang disifati demikian pada hadis tersebut, sehingga kita mendapatkan keutamaan majlis yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Fahuwa khairun lana minad dunya ma fiha," itu lebih baik bagi kita daripada dunia dan seisinya. Pada kesempatan ini kami akan mengangkat tema rukun-rukun pencetus kekufuran, yang merupakan rukun-rukun pencetus penyebab terjadinya kekafiran di muka bumi. Sebagaimana ini salah satu faedah dari fawaid yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Dan beliau nyatakan di sana, jika Anda mengamati umat-umat kafir yang ada di muka bumi, Anda akan mendapati bahwa kekafiran-kekafiran mereka, kekufuran-kekufuran mereka itu bersumber dari empat perkara ini. Empat perkara tersebut, yang pertama adalah al-kibr, kesombongan, keangkuhan. Yang kedua adalah al-hasad, iri. Hasad, iri dengki. Yang ketiga al-ghadab, kemarahan, emosi. Dan yang keempat adalah asyahwah, syahwat. Di antara dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah yang menyinggung perkara-perkara ini, kita mendapati misalnya hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang al-kibr, tentang keangkuhan, sombongan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabatnya Ibnu Mas'ud dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam yaqul la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga jannah seseorang yang di dalam kalbunya, di dalam hatinya ada seberat semut yang paling kecil. Seberat semut yang paling kecil. Yakni seminimalnya, setidaknya kibr, kesombongan ada pada diri seseorang. Itu akan menjadi penghalang masuk dalam jannah. Ada seseorang di majelis itu yang bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Innal rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa yakuna na'luhu hasanan. Sesungguhnya seseorang menyukai pakaiannya bagus, indah. Sandalnya bagus, indah. Bagaimana dengan ini? Yani apakah ini termasuk sombong jika seseorang berpakaian bagus, berpenampilan bagus, bajunya bagus, sandalnya bagus, penampilannya bagus, itu termasuk sombongnya akan menghalangi masuk dalam jannah? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan bukan, bukan itu. Ya. Nabi mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Jika masalah itu, masalah penampilan bagus, indah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, maha bagus, menyukai keindahan, menyukai kebagusan. Hal yang seperti itu tidak masalah. Keindahan disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri maha indah, maha bagus. Yang masalah, yang merupakan kesombongan yang akan menghalangi masuk dalam jannah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, batarul haqqi wa ghamdun nas. Batarul haqq, menolak al-haq, menolak kebenaran. Ketika datang kebenaran, datang ilmu, datang hujjah, datang penjelasan, bayan tentang kebenaran, dia menyembuhkan diri, menolak kebenaran ini, tidak mau menerimanya. Wa ghamdun nas, dan memandang enteng, mengandang remeh manusia, mengangkat dirinya, memandang tinggi dirinya, dan memandang rendah, meremehkan orang lain. Kebenaran tidak bisa masuk ke dalam dirinya, ke dalam kalbunya, ke dalam hatinya, karena terhalang oleh kesombongannya. Bagaimana bisa masuk dalam jannah? Sehingga menghalangi untuk beriman, lebih memilih kekufuran daripada mengimani kebenaran. Terkait dengan hasad, iri dengki, Nabi SAW juga telah memberi peringatan kepada umatnya tentang bahayanya hasad, dan telah mengharamkan hasad. Hasad ini merusak kehidupan mujtama', kehidupan suatu komunitas, masyarakat, jika berkembang iri dengki satu sama lainnya, maka akan merusak kehidupan suatu komunitas. Wala tahasadu, Nabi alaihi wasallam mengatakan jangan kalian saling hasad. Dan di hadis yang lain Nabi alaihi wasallam menegaskan pada hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai bagi saudaranya kebaikan, ma yuhibbu li nafsihi, yang dia sukai untuk dirinya. Jika seseorang tidak menyukai saudaranya, orang lain mendapatkan suatu nikmat kebaikan yang dia sendiri menyukai, jika dia mendapatkan nikmat kebaikan itu, itu artinya hasad. Makna hadis itu adalah pengharaman hasad. Nabi mengatakan tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghilangkan hasad dari dirinya. Bukan berarti seseorang jika dia memiliki hasad berarti dia kafir. Tidak beriman maksudnya di sini dengan keimanan kesempurnaan iman yang wajib. Tidak beriman dengan kesempurnaan iman yang wajib. Artinya jika hasad ini ada, maka seseorang tidak memiliki kesempurnaan iman yang wajib, berarti dia berdosa. Karena kesempurnaan iman itu ada dua, ada kesempurnaan iman yang wajib dan ada kesempurnaan iman yang mustahab. Segala bentuk maksiat, dosa itu bertentangan dengan kesempurnaan iman yang wajib. Ini kesempurnaan iman yang wajib dimiliki oleh seseorang dengan cara menghindari maksiat dan dosa. Meskipun dasar pokok keimanannya masih ada, dia muslim. Namun dengan melakukan suatu dosa, maksiat, kefasikan, kesempurnaan iman yang wajib tidak terpenuhi, dia menjadi fasik. Adapun kesempurnaan iman yang mustahab, kesempurnaan iman yang bersifat mustahab, yaitu dengan melakukan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan mustahab, ya, salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, dan yang lain yang bersifat sunnah mustahab, itu akan menyempurnakan keimanan yang disukai, yang mustahab. Jika seseorang tidak menyempurnakan imannya dengan kesempurnaan iman yang mustahab, dia tidak terjawab. Meskipun bagi yang melakukan itu tentu derajatnya lebih tinggi. Beda dengan kesempurnaan iman yang wajib. Wajib kesempurnaan itu dimiliki dengan cara menghindari dosa-dosa dan maksiat. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian dengan kesempurnaan iman yang wajib. Berarti dosa. Jika ada hasad pada diri seseorang, wajib untuk dihilangkan. Keimanan kita tidak, kesempurnaan iman kita yang wajib kita miliki, ya, kita tidak akan dapatkan jika kita masih memiliki hasad. Sampai kita menyukai kebaikan, nikmat itu dimiliki oleh orang lain, oleh saudara kita, sebagaimana kita menyukainya untuk diri kita. Jika kita tidak menyukai orang lain mendapatkannya, berarti kita hasad. Dan itu dosa. Terkait dengan ghadab, dengan kemarahan, di antara nasihat Nabi alaihi salatu wassalam kepada salah satu sahabat yang datang minta nasihat, minta wasiat pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Bukhari. Seseorang datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, beri wasiat wahai Rasulullah." Dia minta wasiat. Wasiat Nabi alaihi salatu wassalam tidak panjang. Nabi hanya mengatakan kepadanya, "La taghdab." Wasiatnya, "La taghdab." Jangan terbawa, jangan dikendalikan oleh emosi, oleh kemarahan. Ya. Jangan marah, jangan emosi. Jika penyuruhnya datang, kendalikan. Kendalikan, tahan amarah itu, emosi itu. Orang itu sampai mengulang-ulang itu sekian kali. Farad ada mirar, minta wasiat, tetapi Nabi juga mengulang-ulangi wasiatnya, hanya itulah tahulah, jangan emosi, jangan marah. Dan terkait dengan syahwat, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَخَلَقَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian datang generasi setelah mereka, generasi belakang berikutnya, mereka perangainya adaus salat wattabus syahwat, mereka menelantarkan salat dan mereka mengikuti syahwat-syahwat mereka. Lantaran mengikuti syahwat-syahwat mereka, terbakar oleh syahwat-syahwat mereka, mereka pun terhalangi dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka niscaya akan menemui, mendapatkan, merasakan kebinasaan. Adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kibr, kesombongan, keangkuhan, itulah yang menghalangi seseorang untuk tunduk dan patuh kepada syariat Allah. Kesombongan itu yang menyebabkan seseorang menolak kebenaran. Yamna'u al-inqiyad, menghalangi dia untuk tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadikannya kafir. Tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menaati syariat. Hasad iri dengki, kata Ibn Qayyim, yamna'u qabul an-nasih. Wa badlah. Hasad iri dengki itulah yang menghalangi seseorang untuk menerima nasihat. Begitu pula untuk memberi nasihat. Sedangkan al-ghadab, kemarahan, emosi, yamna'uhu al-adl, itulah yang menghalangi seseorang dari sikap adil. Itulah yang menyeret seseorang melakukan kezaliman. Terkait dengan hak, pemilik hak, kemarahan yang menyeret dia melakukan kezaliman, tidak memberikan hak yang harus diberikan. Adil artinya memberikan hak para pemilik hak sesuai dengan porsinya. Baik itu hak yang tertinggi adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Untuk di imani, untuk di ibadahi, untuk diagungkan, disembah dengan ikhlas, tidak disekutukan dengan selainnya. Dan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mulai dari hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ya, dan seterusnya, panjang rinciannya. Kemarahan yang menyeret seseorang untuk kemudian tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, yang sampai pada tahap menjadikannya kafir. Ini adalah bala. Dan emosi itu, ya, memang sangat berbahaya. Ya. Sampai-sampai ada sebagian orang jika emosi tidak bisa mengendalikan dirinya, emosinya sampai pada tingkatan kehilangan akal, tertutup akalnya. Ya. Kemudian syahwat, kata Ibn Qayyim, tamna'uhu min at-tafarruqi, tamna'uhu at-tafarruq lil ibadah. Syahwat itulah yang menghalangi seseorang untuk fokus ibadah. Larut berkelima dengan syahwat. Ya. Dan syahwat itu ada yang kembali kepada syahwat perut, makanan dan minuman, dan ada yang kembali ke syahwat kemaluan. Orang-orang yang dikendalikan oleh syahwatnya, bukan mengendalikan syahwatnya, dia dikendalikan oleh syahwatnya, terbakar oleh syahwat, hidupnya untuk memenuhi syahwat-syahwatnya, sehingga dia tidak fokus untuk ibadah, dia terpalingkan dari ibadah. Pada ayat yang dibacakan tadi, فَخَلَفَ بَعْدِ الْخَلْفُ أَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, orang-orang itu menelantarkan sholat, dan setelahnya orang mengatakan وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, mereka mengikuti syahwat-syahwat. Syahwat-syahwat itu menyibukkan mereka, sehingga mereka terpalingkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu rukun-rukun ini harus diruntuhkan. Harus diruntuhkan dari diri-diri kita. Kesombongan, keangkuhan harus kita runtuhkan. Hasad, iri, dengki harus kita runtuhkan. Emosi, kemarahan itu harus kita runtuhkan. Syahwat juga begitu. Jika satu persatu diruntuhkan, kesombongan, keangkuhan kita runtuhkan, maka akan mudah untuk tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika hasad iri dengki kita runtuhkan, maka mudah untuk menerima nasihat. Dan mudah pula untuk memberi nasihat. Jika emosi kemarahan itu diruntuhkan, maka akan mudah untuk berbuat adil. Terhindar dari kezaliman kepada orang lain. Apalagi kezaliman yang paling takutnya adalah zulmun azim, kezaliman terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran, disyirikkan, akan mudah menghindari kezaliman baik terkait kezaliman kepada Allah maupun kezaliman sesama hamba Allah. Berbuat adil apabila emosi ini bisa diruntuhkan kendalinya. Juga akan mudah untuk bersikap tawadhu. Tawadhu, merendah diri. Dan apabila rukun syahwat bisa diruntuhkan, akan mudah untuk bersabar. Akan mudah untuk bersabar. Menahan diri. Akan mudah untuk menjaga kehormatan diri, afaf. Dan akan mudah khusyuk, fokus, konsentrasi untuk ibadah. Ya. Untuk itu tentunya di antara kiat kita adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, introspeksi diri kita. Jangan-jangan ya, perkara-perkara ini masih ada pada diri kita, bercokol pada diri kita, itu bahaya. Jangan dipelihara. Digambarkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bahwa orang-orang yang berpenyakit dengan perkara-perkara itu pada dirinya ada kesombongan, ada hasad, ada emosi, ada syahwat yang tidak terkendali, maka sulit sekali untuk menghilangkannya. Runtuhnya gunung-gunung dari tempatnya itu lebih mudah daripada meruntuhkan perkara-perkara itu pada diri seseorang yang telah rusak dengannya. Apabila itu sudah menjadi perangainya, menjadi karakternya, menjadi sifatnya, sudah tipikalnya begitu, susah, sulit. Dan amalan apapun tidak bisa tegak pada dirinya. Ya, dirinya tidak bisa bersih. Sulit. Meskipun dia berusaha. Jika sudah benar-benar tertanam pada dirinya dan mengakar pada dirinya dan sudah menjadi tabiatnya, karakternya, menjadi tipikalnya seperti itu. Setiap kali dia berjuang untuk beramal, maka empat perkara itu menghancurkannya. Digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa seluruh penyakit-penyakit kalbu dan kerusakan-kerusakan amal terlahir darinya, bersumber darinya. Jika empat perkara itu yang kemudian mengendalikan diri seseorang, maka akan terlihat pada dirinya kebatilan itu sebagai satu kebenaran. Kebenaran itu dia lihat sebagai suatu kebatilan. Perkara ma'ruf dia lihat sebagai kemungkaran. Kemungkaran dia lihat sebagai perkara yang ma'ruf. Dunia menjadi dekat dengannya, akhirat menjadi jauh darinya. Na'udzubillah. Jadi ditegaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bahwa kekafiran, kekufuran umat-umat di muka bumi bersumber dari ini, dari empat perkara ini. Ringan dan beratnya kekufuran-kekufuran tersebut tergantung ringan dan beratnya empat perkara ini yang ada pada diri. Oleh karena itu, barakallahu fiikum, hendaknya kita menutup rapat-rapat pintu untuk masuknya salah satu dari empat perkara ini. Jangan coba-coba buka. Oke? Jangan coba-coba buka. Kata Ibnu Qayyim, "Faman fataha 'ala nafsihi fataha 'alai abwab asy-syurur kullaha 'abidan wa 'abida." Barang siapa membuka pintu untuk empat perkara itu atas dirinya, maka dia telah membuka pintu-pintu kejelekan seluruhnya. Cepat atau lambat, dia akan hancur. Dia akan hancur. Jangan coba-coba dibuka. Andaikan ada, maka cepat-cepat diruntuhkan. Bersihkan diri darinya. Mumpung itu masih kecil. Belum terlalu berat. Adapun jika dipelihara bahaya. Yang beri kesempatan. Perkara-perkara itu menghancurkan diri kita. Wa man aghlaqaha 'ala nafsihi aghlaqa 'anhu abwab asy-syurur. Barang siapa menutup rapat-rapat pintu-pintu empat perkara itu atas dirinya, maka dia telah menutup pintu-pintu kejelekan. Jika dibuka, maka berarti membuka kebinasaan dan kehancuran atas dirinya, karena itu merupakan pintu-pintu masuknya kejelekan-kejelekan seluruhnya. Cepat atau lambat, karena perkara-perkara itu akan menghalangi seseorang untuk tunduk patuh kepada syariat, menghalangi seseorang untuk ikhlas, menghalangi seseorang untuk bertobat, inabah, kembali, rujuk untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, menghalangi seseorang menerima kebenaran, menghalangi seseorang menerima nasihat dan memberi nasihat, dan menghalangi seseorang untuk berbuat adil, menghalangi seseorang untuk tawadhu. Sekarang coba kita mempelajari dari mana sumber munculnya perkara-perkara ini pada diri, untuk kita waspadai dan kita coba mempelajari ilaj pengobatannya. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa perkara-perkara ini berawal dari kejahilan, kebodohan seseorang terhadap Rabbnya, dan kejahilan, kebodohan seseorang terhadap dirinya. Hal itu dikarenakan seseorang tidak mengenal Rabbnya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal kesempurnaan diri Allah, zat Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan yang maha sempurna, tidak mengenal dirinya, tidak mengenal hakikat dirinya yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan aib. Oleh karena itu, ini merupakan ilmu yang pertama kali harus dimiliki, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, Rabb kita, pencipta kita, penguasa kita yang mengatur kehidupan alam semesta ini, yang merupakan satu-satunya yang berhak untuk diagungkan, diibadai, karena dia adalah satu-satu yang maha sempurna, maha sempurna dirinya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Beda dengan diri ini yang penuh dengan kekurangan dan aib. Jika ini disadari, maka apa yang mau disombongkan? Apa yang mau disombongkan? Hanya Allah yang pantas untuk menyombongkan dirinya, karena kesempurnaannya. Begitu pula, jika kita menyadari bahwa apa yang dimiliki oleh orang lain dari kelebihan-kelebihan, dari nikmat-nikmat, kebaikan-kebaikan, maka itu adalah nikmat dari Allah, pemberian dari Allah. Itu takdir Allah, itu ketetapan Allah. Kita tidak boleh iri dan dengki. Kita minta kepada Allah juga nikmat dan kebaikan yang sama, agar kita juga merasakannya. Jangan membenci hal itu yang ada pada saudara kita, apalagi berangan-angan itu hilang dari saudara kita. Itu namanya tidak terima dengan takdir Allah. Itu berarti memusuhi, ya, suatu bentuk permusuhan terhadap takdir dan ketetapan keputusan Allah. Karena Allah yang memberikan, Allah menyukai nikmat itu dimiliki oleh hamba-Nya sehingga Allah beri. Sementara kita membenci itu. Ini suatu bentuk perlawanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita menyelisih Allah, menyukai saudara kita memiliki sesuatu, kita membencinya. Oleh karena itu, iblis adalah musuh Allah yang sesungguhnya, karena iblis dosanya bersumber dari kesombongan dia, keangkuhan dia menerima perintah Allah, kebenaran datang dari Allah, dan hasadnya. Hasadnya, dengkinya kepada Adam alaihi salam, sehingga ketika dia diperintahkan bersama malaikat untuk sujud penghormatan kepada Adam, dia menyombongkan diri dan dia hasad, sehingga dia menghancurkan dirinya, terusir dari rahmat Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk mengatasi, di antara kiat kita mempelajari untuk mengatasi emosi, yaitu biasakan diri ini emosi marah karena Allah, bukan karena diri kita. Jika mau marah, marahlah karena Allah, karena syariat Allah, karena agama Allah, bukan karena diri kita, bukan karena diri kita. Segalanya kita kedepankan terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun diri kita, kita sadar diri kita ini lemah, penuh dengan kekurangan, penuh dengan aib. Jangan biasakan emosi terkait dengan kepentingan kita. Nah, terkait dengan syahwat, maka kata Ibnu Qayyim, cara mengatasinya adalah dengan menyadari bahwa syahwat itu tidak ada ujung pangkalnya jika dituruti. Seseorang akan terbakar dengannya tanpa ada ujung pangkalnya. Setiap kali seseorang menurutkan syahwatnya, justru dia tidak akan merasakan kepuasan yang sempurna. Berbeda dengan orang yang mengendalikan syahwat sebatas syahwat-syahwat yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan syahwat perut, syahwat kemaluan yang dihalalkan oleh Allah, dibatasi. Dan seseorang bersabar menyabarkan diri, akibatnya dia akan merasakan kesempurnaan. Dia akan merasakan puas dan dia akan merasakan kenikmatan yang sepuas-puasnya dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berdasarkan apa yang kita telah dengar, maka hendaknya masing-masing kita pribadi, ya, tidak ada di antara kita yang merekomendasi diri kita, kita semua wajib waspadai perkara-perkara ini. Ya, jangan beri kesempatan, jangan buka pintu, cepat-cepat diatasi. Jika terasa itu ada, berjuanglah sungguh-sungguh untuk meruntuhkannya, membersihkan diri kita, karena telah kita dengar bahayanya. Cepat atau lambat akan menyeret dan menjuruskan diri kita ke dalam kejelekan-kejelekan. Ya. Dan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, tentunya mohon pertolongan kepada Allah, taufik dari Allah agar menolong kita menjadi hamba yang bersih, hamba yang suci, dengan qalbu yang selamat dari penyakit-penyakit hati dan kerusakan-kerusakan amal, hingga kita berjumpa dengannya. Yauma la yanfa'u malu wa la banu illa man atallaha biqalbin salim. Karena yang bermanfaat di hari itu hanyalah qalbun salim, qalbu yang selamat, yang bersih. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.